keterangan hadis daripada hadis yang telah kita dengar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dimuatkan dalam kitab ini, kerana di dalam hadis tersebut juga ada menceritakan setengah daripada tanda-tanda ataupun alamat dekat berlakunya kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, pertamanya bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tua. Yang kedua, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Yang keempat, orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Yang kelima, anak sudah berani melawan orang tua. Yang keenam, orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Ini enam kerosakan yang menjadi salah satu daripada alamat akan berlakunya kiamat. Alamat sudah tua bumi yang kita duduk ni. Enam kerosakan, enam jahanam. Yang pertama, Nabi sebut bila anak merupakan punca kemarahan orang tua. Ini sudah jelas. Memang siapa menangis, ada mak anak punya pasal menangis kerana anak. Ayah asal kira dah, siapa ayah kata mu nak pergi mampu, mampulah curak-curak mana. Ada ayah kata gitu. Nampak? Dah tak ada arah dah. Tak ada arah dah. Mula-mula tak kata lagi gitu. Habis ter, tinggal nafis. Begitu. Pasal berdoa lalu. Nah. Mak kata, mau pergi berjanang pergi lah. Janang pergi ni mana pergi lah. Nak punah kat mana-mana, so balik lah. Jadi kemarahan. Ayah kata, dia mati kat mana-mana pun. Aku dah susah dah. Teruk benar. Menjadi punca kemarahan. Siapa kena nak mandi, kena bawa piti dalam bilik air. Ada kok. Tak berani. Nak tinggal pintu bilik, tak kunci tak boleh. Anak ada. Pak paling lebar, ada balik dah. Faham? Nak berok, bawa kakak-kakak mah. Nak pergi berok je mak, bawa kakak mah. Dalam kepel. Nak, ni boleh, salah jatuh lalu pangkat dah. Habis di sini. Tinggal luar, anak ada. Nak, menjadi punca kesusahan di dalam rumah. Tidak perlu ramai. Seorang. Nampak? Kalau boleh anak, kalau kacang. Seorang. Susah habis lah. Adik-beradik susah. Dah kena berulang di lokal. Mak tu nak naik bas, nak pecek kat mana, pecek kat mana. Penegi pala. Bohok. Orang kaya dah apa lah pakai drebas. Nak? Kena orang ulu, orang susah. Lagi tengok ke anak abang tagak. Curi basikal orang. Orang buah bawah rumah. Basikal baru beli 450. Jual. Timah 6 kilo. Bagaimana timah kilo? Pergi yang mok. Ayuh. Ayuh pergi di balan. Malam ni operasi. Di Kuala Terengganu. Esok kan penuh mok ayuh lagi. Mok parah serbang. Puyuh lembek. Sokok tukar masuk. Ada juga. Faham? Masing-masing nak kan nak menyusah. Hak kedai jual tak boleh jual dah. Nak nak ambil motor nak 3-4 ribu ada pulih. Nah, menyusahkan. Tak seorang mas seorang. Seorang ni kalau boleh doktor pakar duduk rumah. Nak, doktor pakar. Nah. Doktor pakar ni apa tak payah cocok, dia boleh cocok sendiri. Pakar sudah. Adik kecil dah dia pakai kata dah. Umur 2 tahun. Nampak? Memang siapa pajak gadah. Habis licin. Hak adik, hak mak, hak ayah. Dah. Kalau mak jual, habis licin jual. Susah. Ini. Menjadi punca kesusahan, kemarahan ibu bapa. Anak akhir zaman. Tapi punca dia mak ayah kau. Punca dia. Nah, daripada kita juga. Biasanya daripada kita juga. Nah, kita tak jaga betul-betul. Nah. Kita tak jaga betul-betul menyusahkan kita. Tengok orang bela nak bela tak? Kita bela tak jaga. Nah, besar nyekekok kita balik. Nah. Tak percaya bela mulut dia kau. Kalau kita tak jaga molek. Bergeluling tuang, kekok di bulu. Ha. Kena jaga, tidak dia kekok kita balik. Hak bubuh pisah tekok mok. Nak pitih, nak beli dadah. Ha. Ha. Hak dia ni suruh jual kubah, tak mau jual kubah nak tikam. Ayuh. Jual. Dah seko tak cukup, seko baru 3000. Kubah. Mutun 6000, 2 ekor. Menengung ayah. Hidulah kandang. Teringat-ringat. Tawak kau ni. Asal daripada kita kau. Sebab tu lah nak didik anak ni. Nak jadi molek. Bermula daripada bujang. Dari masa bujang tu. Situ bermula dah. Daripada nak pilih calon isteri. Nak pilih calon suami. Situ bermula kita usaha untuk mendapatkan. Ha, anak yang baik, anak yang soleh. Ya, ni mula situ. Lepas tu dalam satu hadis Nabi SAW berkata kepada orang yang mahu berkahwin. Tungkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Dikahwini akan perempuan itu biasanya 4 perkara. Kerana comel, kerana harta, kerana bangsawan, kerana agama. Nah? Kadang-kadang kerana comel orang nikah dengan dia. Orang mitok dia. Comel sangatlah kampung tu. Orang mitok dia. Orang tak mengok dah agama. Dia tak sedar daripada inilah permulaan kita nak menghasilkan keturunan yang baik. Bukan umur 7 tahun. Bukan habis SPM. Baru nak betul. Bermula daripada bujang. Situ dah. Nah. Dah kita jawab mana dah terlepas. Nah. Itu jadi kerja berat. Kerja berat. Nah. Maka Nabi SAW memberi kata putus. Tiada lain iaitu fadbar fadfad bizatiddin taribat yada. Mempilihlah yang ampunya agama nescaya lega kedua tangan. Maksudnya molek. Pilih. Nah, hak agama juga. Nah. Bila bertemu dengan isteri itu dia memohon keberkatan. Letak tangan atas hubung-hubung isteri. Nah. Tujuan nak dapatkan keturunan yang baik. Dan kita ada lah. Masa nikah. Masa temu masuk dalam bilik tu. Jerebah lalu. Ha. Macam klin. Tak tahu benda. Macam Cina kedai majikan nikah. Tak tahu benda. Tak tak senang tu. Nak. Macam orang Dayak orang Pangan sama. Ha. Kita umat Nabi SAW. Nak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian pada Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik. Kalau kamu nak contoh, tak ada orang lain terbaik. Nah, disuruh mula-mula pilih fastar bizatiddin, pilih yang beragama. Lepas tu pula bila temu dengan isteri, nah, beri salam assalamualaikum warahmatullahi sekurang-kurangnya. Nah. Pegang hubung-hubung isteri, pegang hubung-hubung dan mendoakan keberkatan atau doa-doa yang maksur yang datang di dalam buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Di antaranya doa yang masyhur Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan daripada perempuan yang menjadi isteri aku ini. Ataupun lain-lain daripada bacaan. Berapa orang awak gitu? Nampak? Ha. Tengok selalu. Ha. Sama macam Mr. Bean. Mr. Bean ada baca tak? Habis nikah. Kita tak baca tak? Sepupu Mr. Bean. Ha. Batu dia kena tahu. Bila tahu, dok sama dengan orang yang dok tahu. Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak samalah. Nah, orang tahu lain. Tak sama dengan orang yang tak tahu. Bukan kita nak rayak kita ni tahu pada orang lain. Tak. Nah, masing-masing kita ni memang banyak benda yang tak tahu. Nah, orang yang bercakap terlebih banyak tak tahu daripada orang yang mendengar. Dia ada orang cakap tak tahu dah tu ya. Dengar dia kata gitu. Jadi susah lah kita. Nah, jadi susah. Kalau pandai belaka. Kalau pandai belaka takkan mari pinang merah. Nah, duduk Mekah lah. Masjidil Haram. Jadi mufti. Tak pandai belaka. Nah. Jadi kelas kapung. Pasal tak pandai tu. Mari sini. Dia jawab lagu tu. Nah. Dan dia kata, mu dulu, tak betul lah. Ini dia. Ada juga main wang itu. Bodoh. Jadi susah. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, zaman remaja, zaman sebelum Islam. Parah. Nah. Minum azab. Sembah berhala. Karapke lenyang. Nah. Beringat. Sahabat Nabi. Bunuh anak. Anak perempuan tanah hidup-hidup. Bukan hak mati. Bosnia ni tanah hak mati dah. Ni hak hidup. Besar lagi dosa yang dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah. Sembah berhala. Kita dah ada sembah berhala. Ha? Plekong macam ni. Nampak? Nampak cek-cek lalu kau jaga ada tokoh plekong batu ni. Ha, kena tak kepala bawa kau kembali lagi. Ha, mu kening berat mu kau nak licin. Ha, lari gitu. Nah. Ha. Ha, kata gitu. Bukan maknanya bila kita duduk depan baca duduk atas meja kita pandang orang lain dah. Bukan gitu. Nah. Dan kita nak kata nak lari. Mu panggil. Jadi anak-anak memberi kesusahan memang menjadi punca kemalangan. Sosok malu air. Boleh mari ambil di rumah dah air ibu bapa. Boleh mari ambil di rumah, lalu ke rumah ke jiran-jiran pula. Kita tengok muka jiran biasa gua ni anak orang mari ambil anak kita. Jari pula tangan belakang, paling pula boleh pegang gini, lalu ke rumah jiran. Kita rasa gua ni seronok, yahu gitu. Ah, ha, berer muka ni jadi kotor. Faham? Orang tengok kita, kita berasa macam orang kata kita. Air, tak tubik minyak air. 3 hari, 3 malam. Neng. Ha. Malu. Anak punya kerja. Nah. Tapi biasanya kesilapan ibu bapa. Ibu bapa. Batu sama. Rakan kullu mauludin yuladun ala fitrah. Semua bayi, baby yang baru lahir itu fitrah. Bersih, suci. Tak ada dosa. Baik. Tak jahat sikit pun. Nah. Fir'aun tu masa baru beranak. Alal fitrah. Bersih tak ada dosa. Fir'aun. Bapak tahu. Bapak dia bapak. Dalam ramah-ramah tahu dia bapak ni. Dia boh tahu. Dalam Quran kata. Fa'innahu tara. Dia boh ni. Dan orang lain tak ada. Nah. Nah. Fir'aun yang sebegitu tahu. Baru beranak dia. Baik dia. Dalam Nabi kata. You ladu alal fitrah. Beranak dalam keadaan baik, bersih, putih, lepuk, perangai. Nampak? Perang tu masa baru beranak. Berebu Messi nak dukung. Tapi bila besar, dia besar. Atas asuhan. Nah. Yang kedua, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Memang sekarang lah. Hujan tak tentu masa. Nah. Bumi ni dibuat kajian lah oleh pakar-pakar cuaca. Ha? Bahawa ternyata suhu bumi sekarang ini bertambah panas. Ha? Daripada kajian dia, dia kata ada sebab. Iaitu lapisan ozon telah bocor. Ada berlaku kebocoran. Dibuat kajian, bumi kita yang bulat ni dilapisi oleh satu lapisan dinama ozon. Ha? Kok benda guanya ozon pun tak tahu. Dia kata kita kata ni. Ha. Ha. Dan kata dalam tak terang sikit uzung lagu ni. Mana aku tahu. Mana kabur lagu tu. Jadi dia buat kajian lapisan ozon ni lah yang menapis cahaya kepanasan matahari. Nah, hatu yang jadi tapi macam kita bubuh satu layer, satu lapisan di cermin kita, kurang panas jadi dalam kereta. Nah, kalau yang mahal 1,500. Kalau cak itik, 2,300 je. Dia kurang panas. Pasal dia menahan daripada tembus. Nampak? Kepanasan sinar matahari UV, dipanggil UV protect. Nah, jadi dikelilingi ozon ni berlaku kebocoran, masuk lebih cahaya matahari daripada sepatutnya. Nah, dan ada ulama-ulama yang berkata akhirnya ozon ini pecah habis, maka jadi sapa panas dekat dengan kiamat. Sekarang sudah bocor sedikit. Nah, tapi daripada sebab tangan-tangan manusia juga. Nah, sebab banyak sangat melakukan kebakaran, perlombongan-perlombongan yang tidak terkawal dan sebagainya. Kajian dia juga mengatakan ozon ni jadi tembus. Ini sebab manusia kok. Zaharul fasadu bil bari wal bahari bima kasabat aidinnas. Firman Allah Ta'ala telah berlaku kerosakan di darat dan di laut dengan sebab kerja-kerja usaha tangan manusia juga. Manusia yang merosakkan akan alam tempat dia nak duduk sendiri. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Memang sebab daripada tadi lah. Daripada anak-anak yang tidak dapat dikawal, maka kejahatan, maksiat, benda-benda yang fasik bertambah luas, bertambah banyak. Jadi, hak baik makin berkurang. Walaupun nampak macam ramai, sebenarnya makin berkurang. Dia janji yang dah lagu tu. Dia bermula dengan masing-masing menjaga akan sempadan masing-masing. Kita sempadan kita, iaitu rumah kita. Siapa duduk dalam sempadan rumah kita? Anak kita, bini kita. Dan kalau kita tak jaga, terlepas. Nah, jiran pula tak jaga juga. Sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Tak betul jadi. Makin lama, makin lama. Akhirnya menjadi masyarakat yang tidak terkawal. Daripada? Daripada rumah. Nah, sebab tu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuhan dah kata, ku anfusakum. Jaga dirimu saja, tetapi anak isteri kamu. Dalam hadiah lain, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu ini adalah penjaga anak-anak. Kamu pasti akan ditanya daripada anak yang kamu jaga. Al-mar'atu wa fi riwayatin az-zawjatu ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, seorang isteri juga penjaga bagi anak-anak. Maka dia juga akan ditanya daripada anak-anak yang hidup di bawah jagaan. Maka kalau masing-masing ikut akan pedoman Al-Quran dan hadis, maka tidaklah berlaku sangat parahnya kerosakan yang berlaku di dalam masyarakat. Maksiat kita tak boleh hapus sampai akhir zaman, tapi nak membendung, nak mengurangkan maksiat tiada lain melainkan dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cara ya. Dan kita banyak buat silap. Nah, bukan negeri saja nak beriman, negeri kita bertakwa, tetapi ahli keluarga kita juga kena takwa. Anak bini kita kena Islam lah. Nah, kita nak ke Islam. Bini pakai lengan serat pergi pasar minggu. Nah, Islam ke mana lengan serat? Islam mana? Kita nak ke Islam. Saya nak mengundi keyboard dia. Mana? Buku dia tak perlu. Pajian now jadi putih mata. Ha. Tapi anak luar pendek. Tak berani nak kata apa. Ha. Orang bang pergi masjid. Kita duduk biar jalan kedai kopi. Maghrib. Kata buat apa tak angin serah. Orang kita tu. Orang kita. Ada takat. Masuk surga. Ada takat. Ke 10 orang sahabat jamin surga. Hidup semula. Duduk kedai kopi. Tak. Kedang itu hadir perang Badar. Tak kok. Nah. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi kita silap banyak. Kita ingat ke bermula di luar? Tak. Bermula di dalam rumah kita. Anak-anak kalau kita kawal pakai kursi, pakai punah jahannam. Pakai punah jahannam. Dalam jaga punah. Nah, dalam jaga angun nasi. Dalam jaga, lalik sikit je. Angun letuh nasi. Dah kalau tinggal pada, nanak nasi, api naik, tutup rumah, tutup pintu, di jalan, makan puluk. Balik kalau angun. Memang garanti angun. Memang garanti angun. Yang paling kuat mempengaruhi sekarang ini anak-anak bukan ibu bapa. Biasanya kawan-kawan. Tak, kawan-kawan. Dipunuh dengan kawan-kawan. Kerana kalau kawan uduh, dia orang kata uduh. Walaupun kita dah buat uduh ni. Kita baru sari kawan dengan orang tak pakai. Orang kata lalu. Nah. Kita padahal kawan lama, dia ajak minum air. Dia ngisak dadah. Nah. Kita tak isak dadah. Jumpa lama tak tengok. Nah. Kita pun duduk semeja minum air dengan dia. Dah suruh duduk lama, 2 minit je. Esok bunyi, ngisak tu gok mana begitu. Padahal kita tak. Tu baru 2 minit. Kalau 2 tahun kawan. Pagi petang ada. Mugi rumah aku, pergi rumahmu. Nak? Punah jahannam. Berarti nak tengok agama seseorang, tengok kawan. Jangan tanya je. Tanya dia walek kata. Tanya anak kita memang dia kata walek. Nak? Dia tanya anak kita, wah dah benda-benda uduh gitu gini. Dah, dah, walek, walek, dah, dah, dah. Tubik sekejap, tubik masuk balik gitu gini. Jangan tanya dia. Tengok kawan dia. Nampak? Tengok kawan dia. Baca dalam hadis riwayat Tirmizi kata al-mar'u 'ala dini khalili. Nampak? Seseorang itu dia mengikut agama sahabat dia. Hak dia kawan. Akhlak dia diikut kawan dia. Mainlah kawan dia main dah dia tu, kau dah main dia tu kan. Tidak main lain-lain. Nampak? Tidak dia buat dah kat tu. Dia mainannya sama je. Patu fal yang zur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah kamu tengok betul-betul siapa yang nak dibuat sebagai kawan. Nah, dia mengikut. Bunuh jahannam. Budak-budak boleh tipu ibu bapa di mana belajar? Di sekolah. Di sekolah. Bukan cikgu aja. Geng-geng dia aja. Cikgu aja boleh. Nah. Kawan-kawan sama-sama di sekolah. Boleh cakap waktu rehat, sebelum masuk sekolah, selepas sekolah, dalam kelas, sebelum cikgu masuk. Nak, kawan dia kabur. Mau keluar pun pakai baju kurung dulu. Keluar pun bola supik. Dia ajar. Dia buat kan, pandai. Dia buat sekali, mak dia pun tak tahu. Berjaya lah, tak apa-apa. Belajar situ. Terlampir, tak terlampir, macam-macam budak sekolah ni. Nah, bukan dia pandai sendiri. Bukan tu mana dia kena ada tok guru ni. Dia ada kawan radang ni. Dah kita lepas. Lepas saja. Dah ambil caknil dah. Sebab kalau budak-budak balik rumah dia tanya. Memang dia kata malek. Nak, mungkin belum beli motor. Kan aku beli motor nak suruh pergi sekolah. Dah air mak. Kita bawa slow je. Nombor. Depan mak je laju 30. Kalau tak ada mak, 5 je. Dia kata. Siapa nak terbalik? Budak-budak kan? Tak nak kata. Tapi kita tanya kawan dia. Dia pergi mana malam? Nampak? Dia pergi mana semalam? Malam dia pergi dinu lah. Bukit bau. Tengok orang belambu. Tengok. Coba lalu dah. Kalau tanya kawan. Tanya nak dah. Nah. Sebab itulah kata penyair Arab. Anil mar'i la tas'al. Nampak? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi. Daripada seseorang itu mu jangan tanya, tapi mu tanya kawan. Kerana seseorang yang berkawan itu dia akan mengikut orang yang dia buat kawan. Dia gitu. Sama ya. Geng dia, geng dulu. Mainan tepat dulu. Pak dia pergi tempat yang sama. Tanya saing godong. Nah. Batulah kita kena jaga. Macam tadi, daripada mula-mula ni kena jaga dah. Pasal barang ni barang berubah. Lain batu setokoh. Tak apa, kita tinggal gitu juga. Nah, kita tinggal 15 tahun tak cara batu tu. Pak sugi gitu, batu bepang. Nah, Itu barang tak gerak ni boleh dipengaruhi oleh macam-macam unsur. Itu manusia. Anak kita tu sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semayang tak suruh. Semayang tak suruh. Tapi ayah tak teriak semayang tu. Nak. Mak pula kata, biar demam kan. Siang dia, demam. Demam pula. Tuhan kata, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha. Mu kena suruh anak bini mu semayang dan kekallah bersabar di atas sembahyang itu. Dalam keadaan sakit demam lagu mana pun, nak. Kita tak berani beli watang saya gantung itu. Nak, gantung di rumah. Berani tak? Tak berani nak beli. Beli watang saya, kriya saya. Tulis itu, tinggal sembahyang, 5 rotang. Semayang lewat, 2 rotang. Tulis itu. Nah, pakai seluar pendek, turun tanah, 1 rotang. Tak jawab itu. Takut anak aku faham. Takutkan anak. Nah, malu takut anak-anak. Ada peraturan. Ada hudud dalam rumah. Ada hak sempadan yang tak boleh nak langgar. Nah, cakap ngasa dengan ibu bapa, 4 rotang. Curi duit, 2 rotang setengah. Anak kata setengah mana tak? Setengah pusing punggung. Tak tahu. Rapak pun lagi. Dia buat gitu. Dia biar tengok baca. Biar kena baca. Sebab tu turun Quran. Quran mana yang dibaca. Bila baca, jadi ingat. Bila tak baca, tak ingat. Boh, pasal di rumah tu. Dah. Jangan awak rendah otak. Ni paku benar. Lecing ni susu. Budak-budak cerdik. Dia lapik kursi tu pergi watang. Lepas tu dia tanya pula, ayah, mana watang ayah? Mana watang? Pada air susu. Daya wadah, dia gantung rendah. Gantung hati ni. Nah. Jadi ayah tak semayang, anak pakat watang. Ayah duduk kali ingat sembah habis jari. Pegang ramai-ramai anak 5 orang. Nah. Ha. Elok punggung ayah, piang, bang. Biar guling. Ada pula anak dia nak ratang, dia dapat tak ada orang nak ratang. Banyak cantik. Ajar anak ni satu perjuangan juga. Satu mujahadah, satu kesungguhan. Yang diberi balasan pahala. Yang kita tak boleh cua-cua, rosak. Dia macam satu kuih. Lambat, angin. Lambat, angin. Dah ingat nak cara, bang kucing. Benda kena-kena jaga betul-betul. Yang buat habis tu kan. Nah. Pandai bawa balik makanan ni. Ramai lah beli anak gitu. Pandai bawa balik makanan. Orang panggang bawa balik makanan. Dia bawa panggang asuk. Cawak kereta. Nah, suakan luar pendek. Cawak kereta. Depan tutup. Belakang pun. Nah. Dia bawa balik makanan. Dua anak ni. Dia tunggu pagi masuk larok. Nah, bawa supi se. Tengah hari bawa balik ke. Cekor. Tak sekarang boleh kura pulak 2 ekor. Tak belakang kalah. Nah, nyandor anak makan. Kura singgang. Dah. Itu dah boleh. Semua umat, semua bangsa, dia reti belaka tu. Insting. Dalam janin tu, dalam mani tu, Tuhan cipta dah. Satu perasaan, satu idrak, kepandaian, bila besar, nak cari makan. Itu ada belaka tu. Dah. Hak agama kena bersungguh. Tidak mari sendiri. Tidak pandang sendiri. Kalau dia berasa nak berusaha, nak kerja, dia pandang sendiri. Sampai masa, dia berasa nak bini. Daya hajar. Tak ada. Kita kena pesan pula budak-budak. Ingat tu ya. Murid-murid, bila sampai umur 21, ingatlah. Kena berkahwin. Daya kata. Tak ada 21. Tak 20 nikah dah. Nah, hak tu benda tak ayah hajar tu. Ni benda yang kena cari. Nah, adab-adab yang mulia, akhlak yang baik. Ini kita payah nak beri. Ajut atau tuition aja. Menenggok dia ambil anak tuition. Tak bisu ke? Kan? Anak tuition malam ni ada tuition, malam esok, malam esok tuition. Lusa baru tuition. 3 malam. Tuition lama, tak bisu ke? Ya, wadah apa? Nah. Jujur kereta. Orang nak lalu kok. Nak. Nak dapat tu. 9A. 9A. Nak. Grade 1. First grade dapat. Tiba-tiba dapat grade 3. Terjun cakap 3. Patah kaki. Waktu saja. Siapa nak dia kisah kan? Alasan kukuh. Anak nak belajar kelas tambahan. Hak siang bahan dah. Tambahan pula. Ada zaidah dah pula. Ada bonus dah pula. Nah. Kita biar sokong ulu-ulu pun. Mau ayah dah henti ke benda. Nah. Dah malam dah kisah. Tak lagi dah sudah. Pergi beli barang. Minimarket. Ha. Siang dah dah. Beli pagari. Habis gitu. Dah mati kerah pun letong. Pari surat. Bagaimana kamu? Nak ngaji apa ni? Dah semayang surat. Semayang surat. Jadi mayak baru buat mari surat. Nah, ada habis jalan. Lambat tau. Baru nak ngaji masa tu. Balik awal tau. Sebab itulah bila daripada rumah tidak berjaya mendidik anak-anak sebagaimana yang dikendaki oleh agama. Bila besar saja satu komuniti kanak-kanak remaja yang rosak akhlak. Siapa tak terkawal ini? Tak terkawal. Tak, keadaan muda-mudi. Dahlah meninggalkan amal makruf nahi mungkar. Ramai-ramai orang kampung yang nak pada Islam, seorang tak berani tegur. Orang buat maksiat. Tengok saja gitu lah. Nah. Nak gabung, nak tolak maksiat tak boleh. Nah. Takat bersi hubur, neroh. Nih, gitu. Nah. Maksiat kau lama kau banyak, kau lama kau banyak, mengundang akan kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tak kenal rasulnya sendiri. Macam mana? Siapa punya kerja? Mak ayah yang pecah amanah. Tidak jaga amanah Allah. Anak-anak adalah amanah Allah. Adzibu auladakum ala salasi qisali. Dalam satu hadis Nabi pesan, ajar anak-anak kamu di antaranya tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Kasih kepada nabi kamu. Ajar anak supaya kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat 1400 tahun dulu. Wa hubbi ali baitihi, dan supaya anak kita kasih kepada keluarga nabi. Bilang depan anak keluarga nabi ni, ni isteri nabi, ummul mukminin, ni anak nabi, ni menantu nabi. Bilang anak. Dah. Ada ajar gitu kan anak? Tak ada. Ha? Ajar bahasa Inggeris ya. Apa? Matematik. Ajar. Ha. Itu saja ajar. Wa qira'at wa tilawatil Quran, dan membaca ayat-ayat Quran. Waktu ha. Kau dulu comel. Neh. Comel kau dulu. Pasal dia ikut sungguh. Kita ikut pada perkataan. Tak beramal. Kalau Nabi pesan suruh buat gini, tak buat. Dia berunding gitu aja. Tak kena, tak kena. Tak kena pula. Tak kebih. Oh, tak kebih. Tak kena pula. Tak kebih. Pembih agak boleh. Ha. Anak rumah cara pangan. Ngeluar pendek. Dah ayolah rumah pakai pendek ayo. Tak berat anak. Itu macam mana? Mana? Dia boleh dedah harap depan anak. Tak boleh. Anak kita. Tak boleh. Mereka anak tu belum memayis. Ah, mau 2 tahun tak apa, 3 tahun tak apa. Cuba sunat juga tutup aurat. Ha, leh. Yang boleh boleh, yang boleh kita seluar pendek, kita ni sendiri kita. Sama aja tengok. Kalau aku pun kalau pendek. Tak apa dia tak anak kita kan. Tak apa aja mu tak apa. Mana boleh? Dengan anak kita baina surrati war rukbati, antara pusat dan lutut. Nah, aurat kita dengan anak. Ni ayah tu guru nak lagi. Kalau main dia. Tak ting. Basuh kereta tu. Dia naik. Basuh kereta luar. Dia naik. Ayuh. Ahli sama hidup. Nah macam mana? Nah. Macam mana? Dalam rumah saya pergi kan? Kena molek tak ingat nak ambil tu. Ada ayah belang ni. Tahu ikut tanggung. Selanjang tu. Ayuh. Anak kata benar. Ayuh. Tutup. Ayuh. Apa benda ayah lah gitu. Bukan pesaka kat ni. Bukan sini. Kat lain. Kat sini pula. Dekat Uganda. Ajar kasih kepada Nabi. Balik rumah malam ni siap berlaku. Gambar-gambar penyanyi. Boleh tak? Tak berani nak siap. Anak kata kalau siap gambar awi. Ha, kita siap atas tu gambar dalam bilik ayah. Titi dan Hadidah. Tak ada. Ha. Kenapa pelawar siap? Nak bagi siap. Ha. Dah ayah sepek tu. Dah tak berat nanang. Ha. Tak kata macam mana. Dia ikut juang. Ha. Dah. Ketang jalan raya. Nak suruh anak jalan seri. Mana boleh. Ha. Ibu jalan raya, raya atas lah nak, anak petang. Nah, betul kita dulu. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai. Dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Memang. Benda orang jahat, memang kau ramai, kau ramai, kau ramai. Dan dah saja orang kena tangkap tahun 2003 lah, tangkap pang. Nah, 230 ribu lebih. 230 ribu lebih. Nah, macam-macam. Dan ini 2006. Daripada tahun 60-an, start dah dok. Nah, di Malaysia, 60-an. Hak 30-an tu candu. Nah, lama dulu candu. Pasal tak ni? Ni bala daripada Allah. Pasal kita lupa dengan nak mensyukuri nikmat Allah. Bila beri senang, pakai lupa Allah. Tak ingat orang kipsi itu. Kipsi. Orang cerita kita tak jam. Kita kata pidang tengok. Ibu losong. orang-orang dah kipsi. Nak gebuk kalau dengar orang kerja kipsi mari minta anak dara. Oh, wis lalu. Nah, piti banyak. Kerja kipsi. Piti banyak. Nah. Siap dengan mari puan joget. Dengan arok. Dengan berjudi akhirnya. Nah, lepas tu basak terik. Kuih tu batu gitu lah. Biar berjalan. Ada Tuhan tarik balik. Nah, tarik balik. Pasal lupa kepada Allah. Nah. Kelapa sawit. Oh, jangan. Cucu rokok dengan putih ni meriah. Tak rokok. Orang kelapa sawit dulu. Nah. Dia ni hutang balik 40 riyal. Tak lepas raya hutang. Nah. Pasal lupa nak syukur nikmat Allah Ta'ala. Lupa nak syukur. Nah. Senang lah benda tiga kerat. Orang beri, senang, dia akan jadi lupa. Adik-beradik sendiri. Tak kenal tak? Dengan sebab sedikit kesenangan. Tuhan tak beri macam korung. Kalau macam korung tak tahu. Eh? Baru sikit baru. Tak? Nak cari balas dah adik-beradik aku semua. Oh, nak jangan. Jahat dia memang bertambah ramah. Memang keadaan alam ini bertambah nikmat, bertambah luas. Bertambah luas kehidupan, bertambah mudah kehidupan, maka biasanya manusia bertambah lupa. Bertambah lupa akhirnya bertambah jahat. Meninggalkan, mengingati Allah itu sudah satu kejahatan. Satu jinayah di sisi Allah. Tak semayang satu jinayah. Walaupun tidak ada akta meninggalkan semayang dalam mahkamah tibet. Ada. Macam-macam jenis jinayah. Kerana galakkan untuk melakukan benda yang tidak baik sangat mudah. Kalau dulu orang kata nak tengok orang puan, orang cerita dah. Zaman boh merah. Payah nak tengok. Payah. Kalau pergi rumah tak, bodoh pun. Susuklah payang. Kalau pergi kedai, tutup muka dengan kain batik. Pegang ni. Dan cucu-cucu-cucu-cucu macam berok pasir. Dah nak tengok. Orang puan. Bayang tak dah tengok. Leninaknya ni. 3 kilo. 4 kilo. Nak ni, hak bulu merah. Nak, macam-macam fesyen tu. Pusat jelek. Nak, rambut kuning sebelah, hitam sebelah. Ada macam-macam fesyen. Kau puang. Nak, punah jangan habis. Pasal galakkan tu, televisyen tunjuk. Cara dia begini. Boleh teka lagu lah. Boleh teka lagu. Boleh teka lagu. Anak dia baloh. Anak dia baloh. Dah? Dua beradik. Agni yok main gusti. Abang dia tengok. Marah yok kan? Agni, tangi. Adik, abang dia tengok. Marah kau. Tapi tak nak uta. Ayok pun. Baloh dia, baloh. Dok ni nak tanya gusti. Esok kan gusti? Ayok. Ayok ingat dok. Ayok ingat lagi. Ayok ingat lagi. Dia tak pergi ingat, tarikh bola boleh ingat. Orang bola kita pergi. Lepas tu kata 29 bulan. Kau ni tahu lah. Lepas tu 28. Ada batu seorang. 31. Betul sungguh 31. Tu nak apa? Ingat. Tarikh bola belawang gitu gini. Nak apa ni? Jenis lagu tu. Orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajar. Benda amalek, kemudahan kurang. Orang nak tolong pun malah. Tengok sekolah pondok. Darah cetong. Nah. Darah cetong sekolah pondok. Tengok sekolah dunia. Nah. Ekon. Gemilah. Nah. Makan ni. Kontrak. Kontrak makan. Nah. Bola ikan tu ikan ni. Belajar. Belajar ilmu dunia. Nah. Masing-masing. Oh bangga ni. Anak dia boleh ngaji London. Nah. Jatuh kapur. Dua buah bas jatuh. Oh, hebat mengaji London. Nak? Bali tak punya tuan. Nak? Jadi berasa bangga. Kita salah tak rasa kita bangga? Nak? Oh, sehurnya. Adalah kapur ni seorang. Dia maikah. Oh, sehur. Nak? Ni baru. Sejuk perut mak ngandung. Dia maikah. 6 tahun tu. Nak? Cakap kau putih. Wah, kapur sehur. Anakmu benda. Kaji wandak kain. Pelekat kat ting. Nak? No. Lepas lain seluruh. Tolak cetong. Tak ada orang nak pandang. Nak? Pilah gemar naik utus ke macam buk jatuh lokang. Gitu ke? Tak ada orang. Orang sokong Islam tak buat tuan nak pondok. Tak usah kata orang lawan Islam. Ha? Orang sokong. Ahli semua hidup. Ambo. No way. Dah tak cari makan. Setan kata jangan atur. Ha? Takat takbir sudah. Jangan atur. Gitu. Ha. Biar masuk angin ni. Ha, tak? Ha, nanti dah angin tu, dah tak payah mari jauh-jauh. Itu tak malah. Anak-anak sudah berani melawan orang tua. Anak-anak berani lawan. Kita lawan orang tua, kaki anak kita lawan kita pula. Dia timbal balas dia panggil. Timbal balas. Tak lama. Nah. Patu kalau kan wangi anak kita yang lawan nak cakap kita. Cerita-cerita ada lawan dulu. Mak ayah kita. Nah, ada. Ha. Sebab apa dalam satu hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, kullu dhunuba yu'afirullah yu'afirullahu minha masya'a ila yamil qiyamah illa uquqal walidain fa'innahu yu'ajjalu li sahibihi au kama qala. Semua dosa anak Adam ini dilambatkan oleh Allah pada hari kiamat baru nak balas. Melainkan dosa derhaka kepada dua ibu bapa, maka dalam dunia disegerakan balasan oleh Allah. Balasan pada ini. Nah, kalau buat main mu'ayyah dia. Tapi sebab apa? Mak ayah tak nampak. Sebab apa anak lawan kat dia? Dia tak nampak dulu. Dia berasa ketuk. Ha? Dia tak ingat. Sebab tu kita duk maruh anak kan? Duk maruh anak tu berasa kita. Kita tak ketuk dengan mak ayah kita dulu. Tak ingat. Dia timbal balas. Nah. Dia sudah berani melawan orang tu. Sani lah. Pasal kerosokan. Lawan. Mak ayah dia lawan. Ayuh dia semua lagi kejar dia anak. Tak ada kek. Anak kejar. Tak. Kejar dia anak. Anak nak faham ayuh. Lari. Dan anak tu besar. Ayuh tak rok. 65, 70 dia umur. Anak umur tetap 30. Tak. Nak faham. Lari ayuh. Yang kenal orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Orang yang jahat lawan orang baik. Yang sekarang. Ulama-ulama. Bapak jahil lawan. Tidak alu sikit. Dulu kau jahil dia hormat. Ulama-ulama. Nah. Geninya pakat lawan. Budak-budak muda boleh nganjing pula. Kalau orang ngajar-ngajar. Mesti bengar. Dulu tak ada gini. Gini biasa. Maruh rabang. Maruh kuliah. Ngajar beli waktu dia. Tengok tu. Dulu tak ada gini. Dulu kalau orang cakap gitu. Yang katok dia kapung hacur ni. Ini tak ada. Yang pakat kata gitu. Nah. Bersin bangor kali takar malam-malam. Kamu apa? Banyak dia ni. Nah. Tengok musuh Islam nombor satu mereka. Tuhan Wih. Paling maju negara ni. Paling canggih. Nah. Kehidupan tahap paling tinggi. Pasal apa? Pasal paling jahat. Musuh Allah nombor wahid. Nah. Paling senang dia ni. Kita nak jual Islam. Lepas tu nak senang. Mana boleh. Nampak? Bukan sini balasan. Tengok pejuang Islam. Al-Mahrum Syekh Ahmad Yasin. Tak? Yang memimpin intifadah Palestin. Dia orang senang ke susah? Susah. Mati yang curbo banyak. Tembok dengan peluru pepandu. Kita nak jual Islam nak mati atas sofa, atas kursi set. Mana boleh? Ha? Jual maksa lagi ya. Nak mati senang. Tak? Kena susah. Ha? Pitih dalam kocek kena waktu baik. Tak? Ni derma. Tak dia ni derma. Tengok. Kotak derma masjid. Oh ada kotak. Gitu. Kalau tengok rata lah. Ubur rata. Tak ada anak gagal biti ke. Tak. Gitulah kita-kita. Soalan. Kami dari Bukit Kuang. Nak tahu. Orang Bukit Kuang. Kalau tengok TV. Pakaian lucu. Dan seksi berdosa. Kalau cerita katuk, dosa ke tak? Katung kan? Soalan katung tu. Dah damai ni. Soalan katung tu. Dia kata ni cerita untuk budak-budak. Dia benda bermainan. Kata setengah ulama' boleh tengok kata. Jangan unsur-unsur yang tidak baik. Dah? Jangan unsur-unsur yang tidak baik. Ha, sebab tu budak-budak dia lesen soket 4 katung-katung ni. Dia patung dia boleh. Orang tua tak boleh patung. Dia boleh. Nah. Cerita katung ni tengoklah, jangan cerita-cerita katung yang karuk-karuk perkataan. Neh. Ha, katung tiku kejar kucing, kucing tidur tiku, tiku pakak dengan kucing kejar je kekek. Tak apalah tu. Faham? Ha, jangan hok ngaruk-ngaruk. Habis. Hukum melihat atau terlihat haiwan bertubuh. Pagok orang bukit ruang. Apa jadi gitu? Ha? Apa lembu pun nak tengok juga. Tapi kita dengarlah di dalam kitab, di antaranya kitab Al-Kabair karangan Az-Zahabi rahimahullahu taala, tidak berdosa. Neh, tak berdosa tengok lembu dia berjatang. Tapi tak ada kerja ke apa. Ha. Nikahlah, nikah. Ha? Ha. Nikah apa yang kita tengok lembu gitu. Memisahkan hubungan kekasih. Anak takut terlanjur guna air jampi. Salah ke tak? Tak salah. Nah. Cara kaifiat penggunaan tak salah boleh. Niat yang baik. Niat yang betul. Kaifiat yang betul. Niatnya betul. Takut anak dia jadi berina lagi. Duk rapat sangat kasih. Pasal anak-anak dia habis dah. Lengah perut mereka dah. Nah, bila dengan anak dia pula ni. Duk hilir-hilir-hilir-hilir. Suruh alarm tak jadi apa. Maka guna air jampi. Niat ia kerana baik. Niat yang baik. Maksud halal dah. Ha, guna benda yang halal. Jangan guna benda yang haram. Air jampi ni halal. Baca Yasin. Beri minum. Nah, mak baca. Ayah tak power. Ha. Ha. Yang lebih mustajab mak. Kalau ada gitu bini anak lah. Tak ayah marilah awak air. Eh. Ha. Tak mari tak ayah. Ni kau lambat musim ya. Tu penuh atas lambu rumah. Macam kita Tok Wali besar. No. Atas lambu kena tulis ni. SPN. Ha. No. 9A. Oh, sedap kamu. Anak kita 3A. Ha. Gini, kalau ada anak buah apa semua, baca Yasin. Eh, baca Yasin. Syekh Atiyah Tokoh sebut dalam kitab dia, Ahsanil Kalam. Niat baca, naik atas baca Yasin, niatlah benda kita nak niat. Pada air tu, we dia minum. Nah, ha, siapa apa dia nak minum air melu, siapa tu. Minum nak minum lep saja, lep tajam. Oh, lep tajam tak nak tu. Ha, dia minum nak minum air saja, buat tu. Ada sama. Nah, ha, ada sama. Hiu, Yasin. Ha, di dalam air. Ni jampi yang dibenarkan. Dah, ha, jangan japiok ngaruk-ngaruk. Nah, ikhtiar kita. Di samping kita beritahu kepada dia. Ha, tak salah lagu ni. Mengimamkan solat imam yang melatah. Boleh ke tak? Kerana dia bila bersin pun melatah. Mohon ha, malahan dalam semayang. Ha, latah. Ha? Ha. Dia gini. Menyebut sesuatu perkara yang tidak sesengaja. Tidak sengaja ni melatah tak sengaja lah. Kata setengah ulama' 5-6 patah tidak batal semayang. Ha, 5-6 patah tak batal semayang. Nah, jadi latah bukan sengaja. Nah, ha, memang tak sengaja tengah duduk tayak awal. Lepas tu jatuh cicok tak jari. Memang latah. Cicok yang duduk tak jari macam ni. Nah, orang tak latah latah. Orang tak latah. Jengkrain dulu. Ha. Jadi kalau tubik perkataan tak sengaja 5-6 patah tak batal semayang. Disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab Jawi, dalam kitab ha, Buraya ada. Ha. Ha. Buraya tu telah ada sebut. Tapi jadi imam tidak afdol. Lah. Tidak afdol. Ha. Tidak afdol jadi imam. Ha. Biar orang tak lasuh lah. Dan kerana mendatangkan ha, perasaan yang kurang senang di kalangan para makmum. Tak. Ha, mai tukin nama tu imam. Bunyi. Ha, tu imam apa gini? Tak. Ha. Tu imam pun satu hal. Dah tahu lah. Tu duduk lah belakang. Ha. Ni raju datang ke surau semula. Ni benda. Adakah memakai serban yang mempunyai dua ekor di belakang? Sunnah Rasulullah. Ha, yang mempunyainya ataupun pakai serban ekor dua ha, ikut-ikut orang ha, berikan penjelasan dia boleh belaka ekor dua ekor se ada diriwayatkan belaka dah ha. dibolehkan belaka. Tapi kalau ekor yang kedua tu kita jangan ikat naik ke atas. Ha, ekor pertama jatuh, ekor kedua jangan ikat, tu sunnah orang Hindu. Orang Hindu ekor pertama dia jatuh, ekor kedua ni dibuat cacing gitu, belaka. Ah ha, itu bukan sunnah. Dia ekor dua ni lipat turun balik duduk belakang. Dah. Ha. Tapi kebanyakannya hadis ekornya adalah satu saja. Eh? Ha. Tapi tak salah kalau jangan buat sunnah orang India. Pok jambu dia kata. Eh, dua tu, kedua-dua jatuh di atas belikat. Penjelasan banyak-banyak tak boleh, tengok sendirilah kita. Eh, macam dok ni. Panjang nak ni. Tadi banyak ke tubang dah ni ke apa? Eh? Tubang dah ni. Tidak membaca kunut dalam solat subuh dengan alasan mengikut sunnah Nabi, betul ke tidak? Tak baca kunut pun sunnah, baca kunut pun sunnah. Pasal balah dua-dua ni betul belaka, ada hadis belaka. Ada hadis baca kunut, ada hadis tak baca kunut. Balah bengong bodoh. Ha. Daripada dulu selesai masalah ni pada zaman Imam Malik. 1200 tahun dulu selesai dah masalah. Berapa siapa selenir yang 1200 tahun dah selesai lagi? Mana? Habis dah masalah khilafiyah. Khilafiyah balah bodoh. Tak mau baca sudah, nak baca log ni. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah aba'ah. Baca, boleh fadilat. Kerana hadis ni ada. Mana kata hadis tak ada, tu belaka. Kerana hadis tak baca. Tapi hadis kata, lepas pada ni jangan baca dah kunut sampai bila, tu tak ada. Masing-masing dengan istihad masing-masing. Benda khilafiyah di dalam mazhab yang empat. Betul belaka. Nampak? Ha, betul belaka. Sunnah belaka. Sebab kedua-dua dia adalah hadis belaka. Baca kunut pun hadis, tak baca pun hadis juga. Mana? Sebab hadis menceritakan Nabi tak baca. Dah ni mazhab Syafi'i, hadis Nabi baca. Nah, batu bukan jadi rukun. Nah, sunat sahaja. Berarti balok. Setuh pasangan suami isteri tidak membatalkan wudu, betul atau tidak? Betul dan tidak, tu belaka. Ba'da khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i saja batal sentuh isteri. Dalam mazhab lain tak batal. Melainkan dengan syahwat. Sentuh tu ram mari. Ha, baru batal. Kita Syafi'i sentuh itu batal dah. Tak? Ha, sebab masalah lurah. Eh, aula mastumunisa la mastum ke la mastum. Ha, ikut tu pula. Nah, dah kita dah reti, patu nak buat kerahkan. Dua-dua betul kata. Ha, kita nak berkata nak ikut mazhab Syafi'i, maka batal wuduk dengan sentuh isteri. Kalau kita nak ikut mazhab Hanafi, tak batal wudu. Ha, melainkan ha, berasa ringan, barulah batal. Tak? Ha. Ada yang mengatakan semayang berimam makmum tidak perlu baca Fatihah. Ha, mazhab Hanafi. Ha. Ada satu kau dalam mazhab Hanafi, kalau jadi makmum, imam baca kuat, daya baca Fatihah. Ha. Tapi jumhur ulama mengatakan mesti baca Fatihah, walaupun menjadi makmum. Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih ramai. Nah, termasuk mazhab kita Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak jadi semayang, tak berlaku semayang bagi orang yang tak membaca Fatihah. Orang yang mengatakan tak apa kerana imam baca dah. Ha, betul kok kok dia. Nah, jadi hak kita nak cover kok mazhab Syafi'i. Dah, kalau nak mazhab lain beli kita ngaji. Tak nak cover. Takut mazhab kita tak reti ya, nak ngaji Hambali. Manis mucung. Jadi teranglah tu. Lepas tu banyak lagi ni semula dah. Dah. Hak baru ni hak bukit betul tak jawab lagi. Hak bukit betul. Kita nak jawab hak bukit betul. Eh bukit betul pula dah hak ni hak dibalut. Balut tak ada nak jawab. Sesalah tak ada nak jawab. No. Dah ada buat cerita ni orang dengar nampak beleh belaka. Ha, takkan nak jawab. Ha, ni kita tolong jawab. Takut-takut siapa linung BCD. Dia tanya. Kita ni soalan kita ingat lah. Nah? Ha, tapi mudah-mudahan betul lah soalan ni. Dia tanya orang cari makan dengan bela beruk. Lepas tu naik nyum. Cari makan kita ambil upah orang naik nyum. Ini beruk. Dia naik tu orang. Orang duduk bawah dia. Gulung kau daun. Beruk naik tu. Lepas tu boleh bitis. Halal tak saya makan lagu tu. Ha, orang balut makmur. Nah. Ha. Tapi kita pergi balut makmur. Tak beruk. Ha. Skuter beruk ada. Mana tak? Ha, tapi tak begitu, ditanya saja. Hukumnya halal. Halal makan. Leh? Ha, sebab boleh kita menggunakan tenaga binatang. Ha, boleh. Boleh. Nampak? Upah mengisar gandum dibenarkan oleh ulama-ulama takok. Ha? Zaman dulu upah bajak ditanya. Kita ada kubah tarik. Nak tarik air. menggunakan kerbau kita, kita boleh makan upah. Tak boleh pada perkara-perkara yang haram. Seperti ambil upah panjang kubah, tak boleh. Itu haram. Kita ada kubah jatang, orang lain pina belaka. Siapa nak saya urak kita, suruh khabat hak dia, 5 riyal kali khabat. Hak tu haram, tak boleh. Nah, ini jelas disebut dalam hadis-hadis yang sahih, jelas. Lepas tu soalan keduanya, VCD, cetak rokok. Macam kita buat VCD, kita buat VCD, lepas tu dia kopi, dia jual balik. Itu haram lah. Itu siang kita tengok di Rusila, lanu-lanunya pakai serban. Nampak? Kita kata haram ni, ambil yang original lah, yang kita beri, yang molek. Haram-haram je buat. Pakai serban, lanu. Bukan dia ngaji, dia duduk jual. Dia tak pakai hukum. Dia nak pergi nega, cari makan. Dia bila ada orang buat benda-benda kat masjid, dia cari-cari makan. Bukan mari dengar. Mari cari makan. Nah, jadi kita tanya masalah, ya jeki masjid pun jawab gitu dah. Ayah cik pun penipal dia dah. Dari malam nak cera dah. Nah, jadi puan-puan ni kita siang dia makan haram, makan anak-anak pula. Setengah daripada duit tu untuk surah, ada untuk masjid, kita cabut pula untuk buat pembinaan-pembinaan. Sebab kita daripada BCD ni, banyak kita boleh buat. Nah, ada orang kata nak tambah surah begini, tak cukup itu, 1,800, tak apa. Kita cabut, sama daripada tiap-tiap BCD. Dia tak tahu kala, dia kira kopi jual. Hukumnya haram. Jadi kita ni, dia dah sakit, dia lanung dah. Nah, kita ni hak tak jadi lanung lagi. Kita belilah hak halal. Eh, beli hak halal. Kita beli, kita tak tahu. Orang-orang sepatutnya kita kena tahu. Dari kita tak tahu, boleh kata maaf lah. Mulai dah sekarang, tak usah beli. Tak usah beli. Tak apa, original ada juga. Nak beli. Pasal dia kita ni, kita nak kita masalah sumbangan. Sumbangan kepada orang lain. Bukan boleh kita seorang. Kalau kita seorang boleh BCD. Pakar-pakar kereta buruk. Baru dua rapor kali lah bonek bunyi. Sekali kau nak pergi ke bawah, belalik GE. Pasal nak beri benda lain. Benda lain. Sekarang ni surat ladang kita dapat RM8,000 daripada jualan. Sebahagian ni. Boleh buat satu balasah baru pula. Nah, jadi siang pokok ni. Hak pak orang. Hak kita nak beli, belilah hak original. Nampak? Biar berkah. Kita nak benda agama dah dalam hukum akal. Tiba-tiba beli dengan cara tidak sah. Tak kena dah. Kemana dia letak dalam? Sekarang ni kita sedang nak apa benda ni. Nak, kita ada dua pelang. Pelang yang pertama dan pelang yang pertama ni mungkin dia akan berhenti selalu. Pelan yang kedua kita tambah kabar. Pelan yang pertama ni kita ada belakang dah gambar dia. Gambar dia tu akan keluar dalam tiap-tiap VCD kita melayang ke belakang. Gambar lanun kawasan paka. Kubik. Nama mamak bin Daloh. Lanun pinang merah kubik pula. Gambar dia jadi kolam kopsor. Tiap-tiap VCD. Kita nak buat gitu lagi. Nyanyi lah kubik gambar dia. Supaya dia sekarang ni kita suruh dia berhenti dulu. Nyanyi korang. Dah, dia buat kerja lagu tu. Kita hadiah 4 keping kulit buah sini. Pula-pula nak jadi lanu, tutup mata sebelah. Tinggi pakai serban. Nyanyi orang ingat ke boleh? Duduk lanu. Nah, buat balik makan haram ke anak-anak. Kullullah min nabata min haram, fannaru awlabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka lebih layak dengan dia. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Wa kina azaban na'am. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.